rosoning toto naliko kowe tako gawa tresnone atimu biyen aku wis kondo ojo ngasih tresno marang aku sing nuli loro marko tresno. See you.